terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Sedangkan pada waktu itu adalah tahun ke-6 Hijriah. Ada yang mengatakan bahwa penaklukan, kemenangan yang dekat di sini maksudnya adalah penaklukan Khaybar. Penaklukan Khaybar yang terjadi pada tahun 7 Hijriah. Yang jelas Allah menjanjikan penaklukan, kemenangan. Kemudian Allah juga menjanjikan wa maghanima katsirah ya'khudunaha wa kana Allah azizan hakima, serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Ini janji Allah, harta rampasan yang banyak. Nanti harta rampasan yang banyak atau kata-kata tentang harta rampasan yang banyak ini jadi masalah nantinya. Yang jelas Allah menjanjikan di sini bahwa setelah perjanjian Hudaibiyah kalian pulang ke kota Madinah, maka kalian akan mendapatkan kemenangan dan harta rampasan yang banyak yang kalian akan ambil. Wa kanallahu azizan hakima, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di ayat yang ke-20 Allah mengatakan wa'adakumullah maghanima katsirah ta'khudunaha faja'ala lakum fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak. Lihat, ini janji Allah ya. Surah Al-Fath ayat 20. Harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil. Maka disegerakannya oleh Allah harta rampasan ini untuk kalian, dan Allah menahan tangan manusia dari membinasakan kalian agar kalian mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang yang beriman, dan agar dia menunjuki kepada kalian jalan yang lurus. Intinya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setelah perjanjian Hudaibiyah akan terjadi kemenangan, berarti akan ada perang. Kemudian dari peperangan tersebut akan ada harta rampasan perang. Nah, pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, dari Hudaibiyah ke kota Madinah. Kemudian setelah 20 hari, kira-kira 20 hari setelah kembalinya Rasulullah SAW dari Hudaibiyah, kemudian beliau keluar menuju Khaybar yang dijanjikan oleh Allah. Lihat kata-kata, yang dijanjikan oleh Allah. Itu maksudnya. Ya, yaitu surat Al-Fath ayat 18, 19, 20. Itu yang dimaksud dengan yang dijanjikan oleh Allah. Tepatnya disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Ibnu Ishaq dalam kitabnya Sirah Nabawiyah, tepatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar ketika 3 hari lagi bulan Al-Muharram mau habis, tahun ke-7 Hijriah. Jadi beliau kan tahun ke-6 Hudaibiyah, kemudian pulang, kemudian setelah itu tinggal beberapa hari di kota Madinah, 20 hari. Nah, sekitar 3 hari lagi mau habis bulan Al-Muharram pada tahun ke-7 Hijriah, beliau pergi ke Khaybar. Nah, Ibnu Ishaq berkata, kemudian Rasulullah SAW tinggal di Madinah antara bulan Dzulhijjah dan sebagian dari bulan Al-Muharram sekembalinya dari Hudaibiyah. Kemudian beliau keluar menuju Khaybar di penghujung Muharram. Yang saya katakan tadi, 3 hari lagi habis bulan Al-Muharram, beliau keluar dari kota Madinah menuju Khaybar. Khaybar, adapun pada ikhwah, kenapa yang dituju Khaybar? Jadi ceritanya, Khaybar ini di dalamnya penduduk kota Yahudi. Penduduk Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di dalamnya. Dan Khaybar inilah yang memprovokasi orang-orang Yahudi, Nasrani, di antaranya Bani Quraidah, Bani Qainuqa, untuk memerangi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di kota Madinah. Sehingga terjadilah perang Ahzab yang sudah kita pelajari, dan perang Khandaq. Sehingga terjadilah perang Ahzab atau perang Khandaq. Jadi dia ini provokator. Orang-orang Khaybar Yahudi provokator. Dan di daerah Khaybar lah terdapat banyak sekali kesepakatan-kesepakatan untuk memerangi kaum muslimin. Makanya ketika terjadi gencatan senjata dengan terjadinya Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, maka urusan Rasulullah SAW dan kaum muslimin bersama orang-orang kafir Quraisy selesai. Minimal 10 tahun. Maka sekarang kita urusannya dengan Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar. Dan pada ikhwah, Khaybar adalah sebuah kota yang besar. Dan dia memiliki benteng-benteng. Bentengnya nanti begitu banyak, disebutkan nanti. Benteng-benteng yang banyak. Dan juga memiliki pertanian, perkebunan, kurma, Khaybar. Ya. Dan jarak antara kota Mekah dengan kota Madinah dengan Khaybar sekitar 160 km, 68 km, 168 km. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kaum Yahudi dari Bani Qainuqa, kaum Yahudi dari Bani Quraidah, mereka senantiasa diprovokasi oleh siapa? Oleh orang-orang dari Yahudi Khaybar ini. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pun memerintahkan yang hanya boleh ikut adalah mereka yang ikut dalam Hudaybiyah. Sebagian masyarakat Arab yang tidak ikut dalam Hudaybiyah ingin ikut bersama beliau. Tetapi beliau berkata kepada mereka, "Janganlah kalian ikut bersama kami kecuali yang memiliki keinginan untuk berjihad." Ini sebabnya kenapa? Karena tadi Allah menjanjikan apa? Harta rampasan perang yang besar. Orang-orang Badui yang asalnya dia ketika Hudaybiyah tidak mau ikut, maka karena dijanjikan akan ada harta rampasan perang, maka mereka mau ikut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa melarang orang-orang Arab, orang-orang yang datang dari kampung Arab yang asalnya mereka tidak mau ikut, maka mereka mau ikut gara-gara mau mendapatkan harta rampasan perang. Makanya beliau bersabda, "Alla yakhruja ma'ana illa raghibun fil jihad." Tidak boleh ikut bersama kita kecuali orang yang ingin berjihad. Maka tidak ada yang keluar dari sahabat Rasulullah dari ikut berperang ke Khaybar kecuali yang ikut Hudaybiyah. Sekitar 1400-an orang. Di sini disebutkan 1600. Ya, di dalam beberapa kitab di antaranya oleh At-Tabaqatul Kubra yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad bahwasanya jumlah yang ikut dari para sahabat Nabi dialah merekalah orang-orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah, yaitu 1400. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini ada pelajaran menarik bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau kalau mau berperang, beliau berbicara dengan pembicaraan yang tidak diketahui oleh orang. Misalkan mau berperang ke daerah sana, tapi beliau berbicara ke daerah sini. Mau berperang ke daerah sana, tapi beliau berbicara kita akan memerangi sebelah sana. Ya, beliau sering melakukan tauriyah kalau ingin berperang agar tidak diketahui karena banyak mata-mata. Nah, kecuali perang, dua perang ini, perang Khaybar dengan perang Tabuk. Kenapa? Karena Khaybar salah satu peperangan yang diinginkan banget oleh Rasulullah SAW. Kenapa Tabuk? Karena Tabuk jauh dan memerlukan persiapan yang kuat untuk bisa berperang. Makanya beliau beritahukan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Yang jelas, Rasulullah SAW beliau tidak menutup-nutupi ingin memerangi Khaybar. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di sini ada cerita bahwa sebelum peperangan Khaybar, sebelum keluar, beliau memerintahkan Abu Talha Al-Ansari, tidak disebutkan dalam kitab kita. Beliau memerintahkan Abu Talha Al-Ansari untuk mencari pembantu laki-laki. Ya. Mencari pembantu laki-laki. Kata Rasulullah SAW, "Iltamis li ghulaman min ghilmanikum yakhdimuni hatta akhruja ila Khaybar." Cari pembantu laki-laki, anak-anak dari anak-anak kalian yang akan membantuku sampai aku bisa pergi ke Khaybar. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya dapat pembantu anak kecil laki-laki yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membantu tersebut namanya adalah Abu Talhah Murdifi. Abu Talhah Murdifi. Afwan. Tidak disebutkan namanya di sini. Yang mencari tadi Abu Talhah. Abu Talhah adalah bapaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ada dua di situ pembantu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan seorang pembantu laki-laki. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dalam perjalanan dari kota Madinah ke Khaybar itu Rasulullah SAW banyak sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya bisa dihafal, hadis riwayat Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Wahai Allah, aku berlindung denganmu dari sifat kegelisahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, kebakhilan, pengecut, beratnya hutang, dan dikalahkannya musuh. Sampai beliau datang ke Khaybar. Sering sekali beliau berdoa seperti itu. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa apabila kita sedang melakukan perjalanan-perjalanan berat, maka ucapkanlah doa ini agar kita tetap diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengerjakan ibadah-ibadah berat, maka ucapkanlah doa ini agar kita diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Kemudian selama Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar ke kota ke Khaybar, otomatis di Madinah harus ada yang menjadi pegawai penguasa pengganti. Dan namanya adalah Siba' bin Urfutah. Siba' bin Urfutah Al-Ghifari. Yang beliau menjadi pengganti penguasa atas kota Madinah selama Rasulullah SAW pergi dari kota Madinah ke Khaybar. Siapa namanya tadi? Siba' bin Urfutah Al-Ghifari. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ketika keluar dari Madinah menuju Khaybar melintasi Gunung Ishir antara Madinah dan Khaybar. Pada tempat tersebut beliau membangun sebuah masjid. Kemudian beliau melalui Gunung Sahba lalu menuruni Lembah Raja bersama tentaranya dan istirahat dekat perkampungan Bani Qadzafan untuk mencegah mereka agar tidak memberi bantuan kepada penduduk Khaybar. sebab dulu mereka pernah menantang Rasulullah SAW. Intinya, di perjalanan dari kota Madinah ke Khaybar banyak kejadian. Salah satu kejadiannya adalah bahwa beliau membuat masjid. Ya, beliau membuat masjid. Jadi beliau melewati Gunung Asir, kemudian melewati juga pegunungan Sahba, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di situ. Ya. Nah, kemudian ada cerita menarik di sini. Sebelum saya lanjutkan, saya ingat sesuatu. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari pembantu anak kecil. Maka tugas kita para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berhati busuk dan kotor terhadap kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan beliau mempunyai pembantu Anas bin Malik umurnya 10-an tahun. Kemudian juga meminta pembantu lagi. Jangan sampai hati kita kotor dengan cerita ini. Bahwasanya beliau ingin dilayani, beliau ingin karena sudah tua dan semisalnya. Jangan. Tetapi selalu berbaik sangka dengan apa yang dibaca dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan kisah yang lagi viral di zaman sekarang, yaitu pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Umur beliau waktu itu pernikahannya, umur Aisyah 9 tahun, umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 50-an lebih. Maka jangan disamakan laki-laki yang berumur 50-an dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diolok-olok. Kemudian mengatakan tidak masuk akal. Kemudian mengatakan mau bunuh diri kalau seandainya perempuan 9 tahun menikah dengan anak 50-an, dengan laki-laki 50-an. Beda jauh. Memahami sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti sejarah manusia biasa. Dan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50-an, tetap beliau adalah manusia yang paling baik wajahnya, paling baik fisiknya, tidak seperti manusia biasa. Sebagaimana cerita para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Seperti kisah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahum khalqan." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik wajahnya dan manusia yang paling baik fisiknya. Abu Jahal, Abu Lahab saja tidak pernah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari fisik. Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fisik itu sempurna. Bahkan Nabi Yusuf alaihi salam yang disebut-sebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu saat Mi'raj di langit yang ketiga, fa idza ana bi Yusuf wa idza huwa qad u'tiya syatral husn. Aku menemui Yusuf, ternyata Nabi Yusuf alaihi salam diberikan setengah dari kebagusan rupa. Jadi kalau seandainya ada ini adalah kebagusan rupa, setengahnya untuk Nabi Yusuf alaihi salam. Setengahnya lagi bagi-bagi kita semua. Dari mulai Adam sampai manusia terakhir. Makanya ada yang hidungnya mancung ke dalam, ada yang hidungnya ya. Nabi Yusuf alaihi salam setengahnya. Itu saja kalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis tadi, hadis riwayat Bukhari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Manusia paling bagus wajahnya dan manusia paling baik akhlaknya. Paling bagus sifat fisiknya. Para ulama rahimahumullah taala ketika ingin menggabungkan dua hadis ini bahwa Nabi Yusuf alaihi wasallam diberikan setengah kebagusan rupa seluruh makhluk dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus wajah dan fisiknya, maka para ulama terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i mengatakan Nabi Yusuf alaihi salam adalah manusia yang paling bagus wajahnya dari seluruh manusia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis tadi. Jadi ketika baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tidak boleh kita menyamakan dengan apa yang terjadi dengan manusia biasa. Manusia umur 50-an ya kayak pian-pian, beuban, uyuh, ya. Kayak pian-pian. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Beliau itu baik dari mulai lahir sampai beliau meninggal. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang dari ujungnya kota Madinah menemui menantunya, kemudian dibuka kain penutup wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali perkataan yang beliau sampaikan apa? Tibta hayyan wa mayyitan ya Muhammad. Sungguh engkau hidup mati dalam keadaan baik wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang manusia yang meninggal dalam keadaan bagus rupanya. Ada yang tengang, ada yang macam-macam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda dengan manusia biasa. Makanya saya sering mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari fisik beliau. Yang dicela sifatnya, ajarannya. Seperti beliau tukang sihir, beliau orang gila, beliau dikatakan kena sihir, beliau dikatakan tukang dusta dan seterusnya. Tidak pernah dicela fisiknya karena memang tidak ada celah untuk mencela fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia-manusia tengil di zaman sekarang tidak tahu diri ya mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pernikahan beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha, jangan disamakan. Jangan disamakan sebagaimana kita juga menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimani dengan seiman-imannya tanpa ada keraguan sedikit pun kebolehan Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi lebih dari 4 istri. Dan subhanallah, perhatikan para ikhwah bahwa orang-orang kafir dari kaum Nasrani Yahudi ketika mereka berdebat dengan orang-orang Islam tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang mereka angkat-angkat adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pedofil, yaitu suka melakukan pelecehan seksual terhadap anak kecil yang di bawah umur. Nah, sekarang ada manusia yang mengaku muslim kemudian mempermasalahkan pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha wardhaha. Dan sayang sekarang waktunya bukan itu. Saya akan bisa membantah orang-orang yang mengatakan tuduhan keji terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menikahi Aisyah radhiyallahu anha dan menggauli beliau ketika umur 9 tahun. Tidak ada yang perlu diherankan dalam hal tersebut. Tapi bukan waktunya untuk membantah hal tersebut secara detail. Baik, yang jelas hati-hati ketika kita membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan sampai sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disamakan dengan manusia biasa. Memang Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarun mitslukum." Katakan wahai Muhammad, aku adalah manusia seperti kalian. Tetapi bukan berarti yang dimaksud manusia seperti kalian adalah penciptaannya, yaitu dari tanah. Sebagaimana firman Allah, "Inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab." Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa seperti perumpamaan Nabi Adam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi meskipun sama secara penciptaan, maka tidak sama fisik beliau dengan fisik manusia biasa sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan antum kalau seandainya memahaminya dengan penuh kekejian dan keburukan. Anas bin Malik pernah bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bermain-main ketika masih kecil dengan anak kecil. Lalu datang Jibril, lalu merebahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibelah dadanya, lalu dikeluarkan daging. Kemudian dikeluarkan dari daging tersebut segumpal darah hitam. Lalu Nabi Jibril alaihissalam berkata, hadza syaitan minki. Ini adalah bagian dari syaitan yang ada pada dirimu. Lalu setelah itu dipisahkan, lalu dibasuh sepotong daging tersebut yang disebut dengan al-qalbu, dibasuh dengan air zam-zam dari di dalam mangkok yang terbuat dari emas, kemudian dimasukkan kembali ke dalam dadanya. Kemudian setelah itu dijahit kembali dan Nabi Muhammad, dan anak siapa dan Anas bin Malik bercerita wa raaitu athara dzalikal mikhyat fi sadri, dan aku melihat bekas jahitan tersebut di dadanya. Ini kalau seandainya bekas manusia biasa jelek kelihatannya, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ibu-ibu yang melakukan sesar dibelek, ya, pasti ada bekasnya, ya, pasti berbekas. Tapi itu tidak terjadi pada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati para ikhwah. Nah, kemudian di sini para ikhwah yang dirahmati Allah, di perjalanan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah keluar bersama Rasulullah SAW ke Khaybar. Kemudian kami berjalan di malam hari. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau berjalan di malam hari karena memang agar tidak panas. Ya. Lalu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang berkata, ya Amir, ala tusmi'una min hunayyatik. Wahai Amir, alangkah indahnya kalau seandainya engkau memperdengarkan hunayyatik. Hunayyat di sini artinya adalah syair-syair yang indah. Syair-syair yang indah. Ini menunjukkan bahwasanya boleh bersyair dan dia bukan nyanyian. Ya, makanya ada ustadz masyhur di zaman sekarang yang mengatakan boleh musik dengan dalil, boleh nyanyian dan musik dengan dalil, bolehnya adanya syair dalam Islam. Bahkan ada surat bernama Asy-Syu'ara. Ini orang tidak paham. Orang tidak paham mana yang syair dan mana yang nyanyian. Boleh bersyair. Sebagaimana kemudian setelah itu Amir memberikan syairnya, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, kalau bukan karena engkau kami tidak mendapat petunjuk, kami tidak bersedekah dan kami tidak salat. Faghfir fida'an lak mattaqaina wa tsabbitil aqdam in laqaina. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Fida'an lak mattaqaina, sebagai tebusan bagi engkau selama kami bertakwa kepada engkau. Dan tetapkan kaki-kaki kami ketika kami bertemu dengan musuh. Wa alqiyan sakinatan alaina inna idza siha bina abaina, dan berikanlah ketenangan kepada hati kami jika kami bertemu dengan musuh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Amir radhiyallahu anhu, beliau membacakan syair di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu atau di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hadza as-sa'iq?" Maka siapa yang membuat syair tersebut? Maka para sahabat menjawab, Amir bin Aqwa. Amir bin Aqwa adalah adiknya dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yarhamuhullah, semoga Allah merahmati beliau. Ini menunjukkan doa Rasulullah SAW dan menunjukkan bolehnya seorang melakukan syair-syair. Ya, syair-syair. Dan syair bukan nyanyian. Ya. Dan nyanyian serta musik dua-duanya tercela dalam agama Islam. Dengan kesepakatan imam yang empat. ya. Terutama mazhab Syafi'i. Yang ngaku-ngaku bermazhab Syafi'i saat selain saat di dalam kunut bela-bela, ya. Lalu dalam urusan musik tidak dibela-bela mazhab Syafi'i. Ini standar ganda dalam beribadah. Menunjukkan apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi kalau seandainya mereka mengatakan kita ikut mazhab, bukan ikut hawa nafsu itu. Dan ujian bagi kaum muslimin di Indonesia, beberapa hal yang disepakati ulama-ulama dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang empat, diselisihi oleh ustadz masyhur, ya, masyhur dengan syubhatnya, oleh ustadz masyhur. Ini ujian bagi kaum muslimin, mengikuti dalil atau mengikuti ustadz masyhur. Dan ketika kita berbicara seperti ini, kadang-kadang pakai flying fiktif, karena ente aja nggak masyhur semasyhur dia. Nah, kita katakan kemasyhuran bukan tanda kebenaran. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Itu dapat pengikut cuma 83 orang atau 84 orang. Yang lebih luar biasa lagi Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah sekian puluh tahun, yang beriman kepada beliau cuma dua orang. Nabi Lut alaihissalam dengan Sarah istri beliau yang pertama, cuma berdua yang beriman. Jadi banyaknya followers bukan menentukan kebenaran sebuah fatwa. Zaman dahulu ada Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah dengan gelar sedai sejuta umat atau kiai sejuta umat. Mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada istilah ustaz sejuta followers. Ini bukan menjadikan sesuatu itu benar. Kalau seandainya banyaknya pengikut adalah tanda kebenaran, niscaya Ibrahim alaihissalam tidak benar dakwahnya. Bayangkan cuma dua. 90-an tahun berdakwah, cuma dua yang mengikuti. Nabi Lut dengan Sarah. Silakan Adam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat di Bani Ghatafan. Ini sebabnya adalah agar mereka tidak memberitahu, memberi bantuan kepada penduduk Khaybar, sebab dulu Bani Ghatafan pernah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengetahui kedatangan beliau, Bani Ghatafan berkumpul dan keluar untuk membela orang-orang Yahudi Khaybar. Namun di tengah perjalanan mereka khawatir terhadap harta dan keluarga mereka dan menyangka bahwa pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyerangnya, sehingga mereka pun kembali menuju keluarga dan hartanya. Mereka membiarkan Rasulullah SAW berperang melawan orang-orang Khaybar. Biasanya apabila Rasulullah SAW ingin melakukan serangan, maka beliau menunggu sampai waktu pagi. Nah, ini yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau datang beliau di suatu kampung dan datangnya pada malam hari, beliau tidak mau langsung memulai perang. Perangnya pasti pagi hari. Ini menunjukkan kejantanan dan kelaki-lakian sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak main kucing-kucingan ataupun tidak sembunyi-sembunyi, tetapi laki-laki lawan laki-laki, wajah lawan wajah. Apabila beliau mendengar azan dikumandangkan, beliau membatalkan serangan. Tetapi apabila tidak mendengar suara azan, maka beliau akan melakukan serangan dengan mendadak. Nah, mereka sampai di kawasan Khaybar ya, pada malam hari dan bermalam hingga waktu pagi. Ternyata beliau tidak mendengar azan. Beliau pun siap dengan kendaraannya, begitu pula para sahabatnya. Yahudi Khaybar menyambut mereka dengan membawa cangkul dan palu. Namun ketika mereka melihat Rasulullah SAW bersama tentaranya, mereka berkata, Muhammad datang dengan tentaranya. Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Inna idha nazalna bisahati qawmin, fasa'a sabahul mundharin. Kami apabila telah menginjakkan kaki di halaman suatu kaum, maka pagi yang buruk bagi orang-orang yang sudah diingatkan. Ini adalah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Khaybar. Ya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Khaybar itu ditutupi dengan beberapa benteng. Yang saya katakan tadi, ada sekitar 8 benteng yang dimiliki oleh Khaybar. Ditutupi oleh beberapa benteng. Ada 8 benteng. 3 benteng yang kuat. Nama bentengnya adalah Benteng Naim. Kemudian ada lagi namanya Benteng As'ab. Ada lagi namanya Benteng Qal'ah. Ya. Ini 3 benteng yang dimiliki oleh penduduk Khaybar yang kuat-kuat. Kemudian ada lagi Benteng Ubay, ada namanya Benteng Nizar. Di sana ada 3 benteng yang lain yang kecil-kecil, yaitu Benteng Qomus, Benteng Watih, Benteng Sulalim. Ini 3 benteng, tidak perlu terlalu juga kita mencatatnya, karena yang penting 8 benteng dimiliki oleh orang-orang Khaybar. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benteng yang paling kuat adalah Benteng Naim. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini beliau mendapati kesulitan untuk membuka benteng tersebut. Ya. Jadi datang dari kota Madinah ke Khaybar langsung menyerang bentengnya. Dan benteng ini paling tinggi, paling kuat. Jadi yang memegang bendera waktu itu, bendera rayah, bendera peperangan, ada seorang sahabat namanya Mahmud bin Maslamah. Lalu ada seorang Yahudi yang bernama Marhab. Dia datang, dia terjun dari atas benteng kepada Mahmud bin Salamah. Langsung membunuhnya dari atas. Terbunuhlah sahabat Nabi yang bernama Mahmud bin Maslamah. Lalu setelah itu Rasulullah SAW beberapa hari beliau tidak bisa membuka benteng tersebut. Kemudian diberikanlah rayah kepada Abu Bakar Siddiq. Diperintahkan untuk menyerang benteng tersebut. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berperang, tetap tidak bisa terbuka. Kemudian di hari yang kedua diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rayah tersebut. Lalu Umar bin Khattab berperang pun tetap tidak bisa terbuka. Sampai 9 hari tidak bisa terbuka. Lalu di malam yang ke-10, malam besoknya hari ke-10, malam ke-10, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "La'utiyanna rayah gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh la yarji'u hatta yuftaha lakum." Besok aku akan berikan rayah ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia tidak akan kembali sampai dia membukakan benteng untuk kalian. Di sini terdapat pelajaran menarik. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ma ahbabtu al-imarata illa yawma idh fatasawartu laha raja'a an udda'a laha." Aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali hari itu. Kenapa? Siapa yang mendapatkan bendera, jaminannya apa? Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah, dan ia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kedudukan yang sangat tinggi. Aku tidak pernah berharap kepemimpinan kecuali saat itu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka senantiasa menjauhi untuk mendapatkan jabatan, kedudukan, dan semisalnya. Maka sampai-sampai para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, fatasawartu laha, sampai-sampai kata Umar, aku menampakkan kedudukanku agar aku ditunjuk orang yang pantas untuk mendapatkan bendera tersebut. Lalu akhirnya malam berlalu, kemudian setelah pagi datang Rasulullah SAW didatangi oleh para sahabat, kulluhum yarju an yu'taha. Semua orang menginginkan untuk mendapatkan bendera tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW langsung mengatakan, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Nah, di sini sama juga, kita harus selantiasa selalu meletakkan keputusan Rasulullah SAW pada keputusan yang baik. Jangan sampai, wah itu kan karena menantunya. Jadi kadang bercerita tentang sejarah Nabi Muhammad SAW itu diimbangi dengan interpretasi dari diri sendiri, itu salah. Ya. Dengan pemahaman dari diri sendiri. Dengan tafsiran dari diri sendiri. Oh ini kan karena menantunya bla bla bla. Tidak, karena memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Seperti itu. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sakit, kemudian beliau sakit mata, lalu dipanggil, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ainihi wa da'alahu fabara. Beliau meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian sembuh. Hatta ka'allam yakun bihi wajah. Seakan-akan beliau tidak pernah mendapatkan sakit mata sama sekali. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Dan ini juga adalah kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Itu ludah beliau bisa menyembuhkan. Jangan disamakan dengan ludah manusia biasa. Ya. Kemarin sempat viral ada video Ustadz masyhur Ustaz Masyhur ini bikin masyhur aneh. Ya, yang akhirnya tugas kita mau tidak mau harus mengkonter akidah semampu kita, dan itu kita anggap jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena adzabu ani sunnah jihad fi sabilillah. Memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad SAW, membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang minum bekas kiai, kemudian dianggap sebagai mengambil berkah. Maka pendapat yang lebih kuat bahwasanya yang berhak dilakukan oleh itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk dengan zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan zat hanya pantas diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk dengan bekas, dari bekas-bekas yang dipakai hanya yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk dengan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun paluh pian, bertabaruk dengan dahak Rasulullah SAW, itu wajar, karena beliau manusia mulia, manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fisiknya penuh dengan keberkahan, dan itu tidak pantas untuk diberikan kecuali kepada hanya kepada Rasulullah. Adapun dikiaskan dengan ulama, karena al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewarisnya para nabi. Bukan begitu kita memahami hadis. Ulama pewarisnya para nabi dari sisi ilmu. Maka kita bertabaruk dengan para ulama dengan ilmunya. Dengan ilmunya, bukan dengan zat tubuhnya, tetapi dengan ilmunya. Dan ini pendapat yang lebih kuat, meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa boleh mengkiaskan dengan ulama, maka pendapatnya lemah. Ya. Apa wajhul qiyasnya? Apa sisi penganalogikannya? Kesolehan baina sama wa sumur. Kesolehan antara Nabi Muhammad SAW dengan ulama itu antara sama dan sumur, sama langit sumur, antara langit dan sumur jauh, tidak bisa disamakan. Lalu diberikanlah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu Ali bin Abi Thalib bertanya, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithana, wahai Rasulullah, apakah aku perangi mereka sampai mereka seperti kita, maksudnya beragama Islam? Maka Rasulullah SAW berkata, unfud ala rislik, pergilah engkau ke depan, hatta tanzila bisahatim, sampai engkau datang ke pekarangan mereka, thumma du'uhum ilal Islam, lalu ajak mereka masuk dalam agama Islam, wa akhbirhum bima yajibu alih min haqqillahi fih, beritahukan kepada mereka tentang apa yang diwajibkan atas mereka dari hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Demi Allah, sungguh Allah memberikan petunjuk melalui engkau kepada satu orang lebih baik bagi engkau daripada engkau memiliki humrun na'am, unta merah. Unta merah ini adalah amfasu amwalil Arab pada waktu itu, yaitu harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab. Artinya kalau bahasa kita di zaman sekarang, engkau berdakwah, perangi mereka, dakwahi mereka, kalau ada yang masuk dalam agama Islam melalui engkau, Allah memberikan petunjuk kepada seorang dari mereka, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan dunia dan seisinya. Ini keistimewaan berdakwah. Ya, keistimewaan berdakwah. Maka jangan pernah remehkan berdakwah, walau satu kata, satu SMS, satu quote, satu foto terdapat di dalamnya kata-kata motivasi, hadis Rasul, ayat Al-Quran. Jangan semua pernah remehkan. Karena itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian marhab tadi, yang Yahudi yang membunuh, siapa tadi? Sahabat yang bernama Maslamah bin Maslamah tadi, yang pertama kali terbunuh, Mahmud bin Maslamah. kan Yahudinya namanya Marhab yang membunuh Mahmud tadi. Itu dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fafalaqa ra'sah, terpenggal lehernya, belah dua. Faqatalahu wa kana al-fathu ala yadi Ali bin Abi Thalib. Akhirnya penaklukan benar-benar di tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini para ikhwah kita bisa ambil pelajaran bahwa pemuda beda dengan yang tua. Ya. Maka gunakan masa muda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Ishaq As-Sabi'i, seorang tabi'i, apabila bertemu dengan seorang pemuda, seorang tabi'i, Abu Ishaq Amr As-Sabi'i, kalau bertemu dengan seorang pemuda, beliau mengatakan, "Ya syabab, wahai para pemuda, wahai anak, wahai keponakan, aku kalau masih muda dulu, aku sholat malam, setiap rakaat aku baca surah Al-Baqarah." Itu untuk memotivasi siapa? Pemuda tersebut. Karena beramal di waktu muda beda dengan di waktu tua. Ya. Nuntut ilmu di waktu muda beda dengan di waktu tua. Kalau seandainya pengajian habis maghrib, pulang-pulang jam 9, isuk, sok angin. Kai-kai, sok masuk angin, kai-kai. Ya. Ya, itu dia. Beda dengan anak muda, anak muda. Anak muda, makanya biasakan di waktu muda untuk beramal. Saya ada baca perkataan menarik dari Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Sayyidul Khatir. Beliau mengatakan perkataan indah, pembagian umurnya. Manusia itu ketika dia umur dari bayi sampai umur baligh, tidak ada dosa atasnya. Ketika dia sudah dewasa, sudah baligh, maka mulai dia belajar ilmu. Mulai dia melawan hawa nafsu. Kalau dia sudah menikah, umur 25-an, mulai dia bekerja, mencari nafkah untuk anak istri. Ya, kadang merantau, kadang pergi ke sana kemari. Umur 40, itulah kesempurnaan hidupnya. Itulah kesempurnaan hidupnya. Umur 40. Karena sudah semua sudah dia miliki. Anak sudah ada, bini sudah ada, mungkin makanya 40 biasanya hendak menambah tuh. Ya, karena sudah sempurna, dia menganggap dirinya sudah sempurna. Rumah sudah punya, transportasi sudah punya, apalagi kurangnya. Nah, dia sudah umur sudah 40, sudah kesempurnaan. Makanya setelah umur 40 masuk umur 50, mulai saat itulah sudah banyak yang pulang kampung dari perantauan. Umur 50 pulang kampung dari perantauan, mempersiapkan kehidupan untuk akhirat. Mempersiapkan kehidupan akhirat. Kalau sudah umur 60, kata Ibnul Jauzi rahimahullah, kalau sudah umur 60 maka tidak ada yang dia pikir kecuali liang kuburnya. Ini kalau seandainya umur 60 masih hendak duduk-duduk di warung belawas-lawas, ya ini kada tahu diri ini. Ya, hendak duduk di kafe-kafe, apa, besukan-besukan duduk situ. Ya, 60 itu banyak-banyak mempersiapkan diri untuk mati. Apalagi sudah. Kalau 80 kata beliau, maka itu bonus. Yang ada dalam dirinya cuma dua. Beristighfar atas yang telah lalu. Dan kemudian yang kedua, memperbaiki sisa hidup. Itu pembagian umur bagi Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ketika bisa dibuka benteng Naim, di situ ada seorang pemuka dari kaum Khaybar, Huyai bin Akhtaf, yang nanti dia memiliki anak namanya Safiyyah. Safiyyah binti Huyai bin Akhtaf. yang nanti akhirnya dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini terdapat syariat. Jadi kan dari mulai beliau berhijrah sampai beliau meninggal itu banyak syariat-syariat Islam. Salah satu syariatnya adalah diharamkannya keledai piaraan. Keledai piaraan untuk dimakan bagi kaum muslimin. Yang diperbolehkan adalah keledai bukan piaraan. Keledai piaraan diharamkan. Dan ini ada pelajaran menarik, subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu an. Asabatna majaah yauma Khaybar. Kami pada peperangan Khaybar mendapatkan diri kami dalam keadaan majaah. Majaah itu artinya sangat lapar. Wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami waktu itu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad asabna lil qaum sumran kharijan minal Madinah. Kita dapati ada seekor keledai di luar kota Khaybar. Fanaharna, lalu kami sembelih. Fa inna quduran la taghli. Lalu dimasak dan panci-panci kami sudah benar-benar siap, sudah benar-benar mendidih masakannya. Siap untuk dibagikan. Idzna da munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu ada suara yang berseru, anikfu al-qudur. Balikkan panci-panci kalian. Wala tat'amu min luhumil humri syai'an. Dan janganlah kalian memakan dari daging keledai sedikit pun. Apakah kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wahai Rasulullah kita lapar, wahai Rasulullah kita belum makan, wahai Rasulullah besok berperang lagi, bagaimana? Apa yang terjadi? Fa'ukfi'atil quduru bima fiha. Maka seluruh panci dibalikkan dengan makanan yang ada di dalamnya seluruhnya. Itulah. Itu bedanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dengan manusia biasa. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat patuh tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlalu memakai otak dan akal. Enggak sok pinter. Ya, ini sebagian manusia di zaman sekarang dapati hadis, dapati ayat. Kayaknya nih Rasulullah SAW salah nih dalam begini. Ya. Akal otak kita itu digunakan untuk memahami apa yang diperintahkan. Bukan untuk menentang apa yang diperintahkan. Memahami misalkan jauhi perbuatan zina. Oh paham kita. Nah itu fungsinya otak. Bukan untuk mengutak-atik perintah tersebut. Paham gak maksud kita? Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa kalian ini jumud, membaku, membatukan otak, padahal Allah kan memerintahkan kita untuk memahami afala ta'qilun, afala tadabbarun, apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak memikirkan, mentadabburinya. Maka maksud dari memikirkan bukan mengotak atik perintah atau larangan, tetapi untuk memahami larangan tersebut. Di zaman sekarang orang banyak yang sok pintar terhadap ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan subhanallah kejadian yang lagi viral zaman sekarang, seperti membandingkan Rasulullah SAW dengan manusia biasa, sehebat apapun beliau di dalam perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia ini, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Dan itu sebuah penghinaan. Kemudian juga yang lagi viral itu menceritakan sejarah kecilnya Nabi Muhammad SAW, kemudian menceritakan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika lisan-lisan terpeleset, itu sebenarnya satu kesalahannya. Apa? Tidak bersandar kepada pemahaman para salafus saleh. Itu satu kesalahan. Sehingga banyak yang terpeleset dalam berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas pelajaran menarik ini dari hadis perangan Khaybar. bahwa pada saat peperangan Khaybar diharamkan makan daging keledai piaraan. Ya, seperti peliharaan itu seperti apa? Seperti ya daging peliharaan. Adapun daging yang bukan piaraan, yang bebas liar, maka ini diperbolehkan dari daging keledai. Kemudian dari peperangan ini juga ada syariat diharamkannya makan bawang merah dan bawang putih. Ya, basal, bawang merah dan juga daun bawang. Tahu ya? Basal itu bentuknya bawang, bawang merah. Basal itu bentuknya seperti ini, yang biasa kita kenal. Kemudian ada namanya basal dan ada namanya keras. Ini basal, bawang merah. Ya. Ada disebut juga dalam hadis keras. Keras itu juga dilarang, yaitu lebih condong kepada daun bawang. Keras adalah daun bawang. Nah, ini ibu-ibu paling paham. Nah, ini biasanya banyak di martabak. Nyaman mana nih? Malam ini martabak kayaknya nyaman benar. Ya. Dalilnya apa? Yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an. Annahu qala, beliau bercerita annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha zamana Khaybar anil basali wal kurras. Fa akalahuma al qaum thumma ja'u ila al masjid fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alam anha anhataini syajaratain almuntinatain. Jadi Jabir radhiyallahu anhu beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang pada masa peperangan Khaybar makan basal, yaitu apa, bawang merah, dan karras atau kurras. Kurras tadi daun bawang. Lalu para sahabat memakannya, lalu mereka pergi ke masjid. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bukankah aku telah larang dua pohon yang bau busuk ini? Disebut oleh Rasulullah SAW begitu. Anhataini syajarataini muntinatain. Bukankah aku telah larang dua pohon yang busuk ini? Lalu para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, walakin ajhadana al-ju'. Iya wahai Rasulullah, tetapi kita terpaksa makan lapar, karena terlalu lapar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man akalahuma fala yahdur masjidana fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Barang siapa yang memakan keduanya, maksudnya dalam keadaan nayyi, masih belum digoreng, maka jangan menghadiri masjid kita. Artinya jangan sholat berjamaah di masjid. Sesungguhnya para malaikat merasa tersakiti sebagaimana tersakitinya anak Adam disebabkan hal tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa siapa yang makan itu dalam keadaan mau mendekati sholat berjamaah, maka kalau dia makan jangan dia sholat berjamaah di masjid. Bukan berarti hadis ini membolehkan kemudian sholat berjamaah di rumah. Ataupun sholat di rumah. Tetapi siapa yang termakan dan sebelum dan dia memakannya itu sebelum berjamaah, maka lebih baik jauhi masjid. Jangan kemudian jadi alasan mau azan zuhur makan jidin. Hajar bininya, kenapa tidak mau ke masjid? Hajar makan bawang kok. Nah, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Nah. Banyak cerita lagi karena sudah setengah jam kita cukupkan insyaallah. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. beri saya nasihat. Akhir-akhir ini saya merasa hati saya sangat sempit, selalu merasa gundah. Saya sudah introspeksi diri, mengingat dosa apa yang telah saya lakukan, dan saya selalu beristighfar dan memperbanyak doa. Tapi hati ini masih terasa sempit, saya masih terasa sedih, bahkan murung. Beri saya nasihat, Ustaz. Apakah ini sebuah cobaan sebagai penghapusan dosa saya, atau ada hal lain, semisal sihir atau buhul-buhul masuk ke dalam diri saya? Jazakallahu khair. Maka jawabannya, kalau seandainya perasaan itu bukan karena was-was, maka tetaplah memperbaiki diri, di antaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk ditetapkan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Berdoa untuk dijauhkan gangguan syaitan dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak-banyaknya. Berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Al-Quran itu adalah syifa lima fis sudur. Dia adalah obat atas penyakit yang ada di dalam hati. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Isra, ayat 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَى. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, dan kasih sayang bagi orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Yunus, ayat 57, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Merasa sempit ini kan penyakit dada. Penyakit yang ada dalam dada. Maka banyak baca Quran. Ya, memperbanyak baca Quran. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama." Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka baginya kehidupan yang sempit. Maka usahakan lisannya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, lisanuka rotban bidzikrillah. Lisanmu senantiasa selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu punya dosen, syekh, namanya Syekh Abdul Qayyum Suhaibani rahimahullah. Masih muda, tapi kalau antum lihat wajahnya, masya Allah. Karena ketika ngajar, beliau saat-saat ngajar itu tidak lepas dari la ilaha illallah. Nanti ngomong lagi, ngajar lagi. Nanti la ilaha illallah. Jadi lisannya senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terpancar dari wajahnya keindahan untuk dilihat. Maka perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memperbanyak salat sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun shalla atau fazza ila shalah. Apabila beliau sedang dalam keadaan resah gelisah, maka beliau bersegera menuju salat. Ambil air wudu, salat asalkan tidak di waktu-waktu yang terlarang. Ya. Itu, dan ini banyak pertanyaan. Beberapa hari ini banyak pertanyaan yang begini. Saya waktu kemarin di Medan juga bertanya seperti ini. Ada sebagian orang yang kadang-kadang malah mengenal dakwah, maka hatinya sempit. Dulu sebelum mengenal, sebelum duduk di majelis ilmu, malah bisa khusyuk, doa. Kemudian sholat bisa menangis. Kemudian hidup ibadahnya dalam kehidupannya teratur. Sekarang malah sudah mengenal dakwah, malah banyak nuntut ilmu, malah timbul sifat ujub. Nah ini mungkin obat yang terakhir, jauhi sifat ujub. Karena biasanya orang kalau sudah nuntut ilmu, terutama ilmu tauhid, merasa dirinya sudah bertauhid, akhirnya mempunyai sifat ujub terhadap amalnya, akhirnya meremehkan maksiat. Nah, meremehkan maksiat itu yang membuat akhirnya seseorang keras hatinya, sempit hatinya. Tetapi saya katakan kepada yang bertanya, absyir billadzi khair, bergembiralah karena sudah mengetahui penyakit. Ada orang yang membiarkan dirinya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, ada ayat yang sangat menarik. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wama nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Surat Al-Hadid ayat 16. Belum datangkah waktunya untuk orang-orang beriman hati mereka khusyuk dengan Allah? Maka dan janganlah kalian seperti orang-orang ahlul kitab yang lama waktu mereka membuat hati mereka keras dan kebanyakan mereka berbuat kefasikan. Maka saya nasihatkan untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, coba kita amalkan. Ada sebuah amalan yang di zaman sekarang mungkin susah untuk dikerjakan kecuali untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dirahmati oleh Allah. Apa itu? Di kamar sendirian berkhulwat berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Ibadah kepada Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina. Seorang yang berzikir kepada Allah sendirian, kemudian kedua air matanya berlinang. Sendirian. Ya. Semua alat komunikasi kita letakkan di luar. Kalau kita sudah punya keluarga, kita minta izin 5 menit saja, 10 menit. Kita lepaskan semua atribut-atribut dunia. Duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang begitu hedonis, semuanya materialistis, di zaman yang begitu sulit, kemudian sibuk, maka coba letakkan itu. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kedua mata kita menangis. Maka niscaya pada saat itu hati akan tenang, ada optimisme kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu jangan bikin status. Indahnya khulwat nih. Ya. Cukup kita saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan nanti peperangan Khaibar, dan perang Khaibar panjang sekali. Kita akan lanjutkan. Kalau seandainya kita baca terjemahannya memang cuma 3 lembar, tetapi ada kisah-kisah menarik di dalamnya yang tidak disebutkan di dalam peperangan, di dalam kitab kita. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.